Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun man ahabba ayyakuna abdan. Bab, seseorang yang ingin, ya, berangan-angan untuk menjadi budak. Paham ya? Baik. Bab, seseorang yang berangan-angan untuk menjadi budak. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana gambarannya barakallahu fikum, nanti akan kita baca. Antum jangan tertawa ya. Baik, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail, telah memberitakan kepada kami Ismail. Ismail di sini siapa? Adi. Ismail ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Ayyib. Saduqun. Qala haddathana Sulaiman ibnu Bilal. Iya. Menghabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Sudah lewat terjemahnya. Thiqah. An Yunus. Dari Yunus. Yunus di sini siapa? Antum melihat gurunya Abu Salamah. Tayyib. Yunus bin Yazid al-Aili. Ya. Karena gurunya adalah Imam Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Idza rawa Yunus an-Zuhri, fa Yunus huwa Yunus ibnu Yazid al-Aili. Ahsanta. Barakallahu fikum. Thiqah. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri siapa namanya? Abdullah Lampung. Muhammad bin Muhammad itu banyak, ada Muhammad Jombang. Hah? Muhammad bin Zuhri. Siapa nama Imam Az-Zuhri? Muhammad. Muhammad bin Muslim bin Abdullah atau bin Ubaidillah? Karir Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Tayyib. Ahsan. Barakallahu fikum. An Sa'id ibnul Musayyib. Dari Sa'id ibnul Musayyib. Tayyib. Nama kakek beliau siapa? Sa'id ini. Mujahid kecil. Siapa nama kakek Sa'id ibn Musayyib ini? Ahmad Padang. Huzn atau Hazn? Huzn artinya sedih. Hasan Ponorogo. Huzn atau Hazn? Loh, ini faedah dari Ustadzuna ini. Itu yang di samping kanannya Dinar. Ini yang pegang pensil itu. Ya, anda ya, akhi. Huzn atau Hazn? Atau Hasan? Rahmat Gandari. Hah? Dengan bifathi ha au bidhammil. Bifathil ha, Hazn. Artinya kalau huzn artinya kesedihan, kalau hazn artinya Abul Mundir. Mana Abul Mundir? Hazan atau huzan? Hah? Huzan. Kesedihan. Makanya kita tanya lagi. Di dalamnya ada faedah yang bagus. Abu Hurairah. Huzn, kesedihan. Hamzah. Hazn artinya as-sa'ab. Apa itu? Susah. Iya, yang benar apa? Hazn. Iya. Sa'id ibn Musayyib ibni Hazn. Artinya lah sa'bun. Susah. Pak Ikhwan ya. Dan terkait dengan nama ini sudah sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diminta untuk mengubah nama tersebut dari Hazn menjadi Sahl. Iya. Biar apa? Biar gampang semua urusannya. Tapi ternyata beliau ngotot. Iya. Saya tidak mau merubah nama yang sudah dikasih oleh orang tua saya. Ternyata, barakallahu fikum, iya, dikatakan oleh cucunya sendiri, ya, senantiasa yang namanya kesulitan itu selalu menimpa keluarga kami. Ikhwan ya, karena dia tidak mau mengikuti barakallahu fikum saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum perkara yang namanya nama itu cukup penting di dalam Islam. Ya. Salah kalau ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, salah. Nama itu memiliki arti yang cukup besar. Ya. Nama itu barakallahu fikum mengandung unsur doa. Paham ya, kan ya? Dan cukup banyak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama-nama para sahabatnya ketika pada nama-nama tersebut barakallahu fikum mengandung hal-hal yang melanggar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang jelek. Amin ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dianjurkan bagi kita untuk merubah nama kalau diketahui nama tersebut barakallahu fikum nama yang tidak islami, apalagi kalau nama yang mengandung makna yang jelek. Paham ikhwan ya? Baik. Siapa namamu? Kaslan. Hah? Kan banyak ya orang Jawa namanya Kaslan. Apa artinya Kaslan Abdul Razak? Males kalau dengan bahasa Arab. Paham ikhwan ya? Baik. Maka ya diganti menjadi apa? Mujtahid. Nah, itu ya, orang yang semangat. Barakallahu fikum. Baik. Paham sini, ikhwan? Baik. Itu yang kita inginkan dari nama Sa'id bin Musayyib. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al-'abdu al-muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Seorang budak muslim, kalau dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya, hak majikannya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Iya, ketika dia berusaha melaksanakan seluruh kewajiban dia kepada Allah dan kepada majikannya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kemudian setelah itu Abu Hurairah menyatakan, walladhi nafsu, atau walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih, ayyib, laula al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birrul wa birril ummi, ya, laula al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birrul ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Ada ini di nuskoh yang antum? Ada? Enggak ada. Yang enggak ada ditulis. Memang dalam sebagai nuskoh tidak disebutkan, padahal itulah yang menjadi syahid dalam bab. Barakallahu fikum. Iya. Dalam syarahnya juga enggak ada, barakallahu fikum. Kemarin saya sempat bingung pas baca syarahnya. Endi, ya, mana syawahidnya? Enggak ada. Tapi setelah lihat matanya, ternyata ada. Barakallah. Tayyib. Abu Hurairah mengatakan, barakallahu fikum, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, maksudnya demi Allah, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, dan kalau bukan karena haji, dan karena berbakti kepada ibuku, niscaya aku sangat menginginkan, ya, sangat berangan-angan aku meninggal dalam keadaan menjadi seorang Buddha. Paham sini, Ikhwan, ya? Barakallahu fikum. Dan dari ucapan Abu Hurairah di sini sangat jelas, barakallahu fikum, keterkaitannya dengan hadis. Ya, terkait dengan seseorang yang berangan-angan mengimpikan untuk menjadi seorang Buddha, seandainya dia tidak memiliki tanggung jawab yang lain. Ya. Yang barakallahu fikum, tayyib, tidak bisa dia penuhi kalau dia menjadi Buddha. Paham, Ikhwan, ya? Tayyib. Seandainya dia cuma seorang diri. Paham, Ikhwan, ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Tidak ada tanggungan yang lain. Kemudian juga tidak terkait dengan jihad fisabilillah dan ibadah haji. Beliau lebih memilih menjadi seorang Buddha. Barakallahu fikum. Namun dikarenakan di sana ada posisi dan keadaan yang jauh lebih afdal, barakallahu fikum, tayyib, maka beliau lebih mengambil posisi dan keadaan yang lebih afdal tadi, barakallahu fikum. Al-muhim, maksud dari ucapan sahabat Abu Hurairah sangat jelas, barakallahu fikum, yaitu menunjukkan keutamaan seorang Buddha. Paham, Ikhwan, ya? Tayyib. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, barakallahu fikum, tayyib, apapun posisi dan keadaan kita, barakallahu fikum, selama kita bisa melihat sisi kebaikannya, ya, sisi positifnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang bagi siapa saja dari kalangan hambanya, apapun keadaan dia, barakallahu fikum, itu akan membuat hati dia semakin tenang dan nyaman. Paham ya? Yang sekarang misalnya posisi dia sebagai seorang budak, dia melihat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada budak, di mana dia akan meraih dua pahala. Paham ya? Baik. Yang mereka Allah takdirkan menjadi orang yang merdeka, dia akan mengambil kesempatan dan peluang dari sisi yang lain. Paham ikhwan ya? Dai barakallahu fikum. Itu merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peluang apapun dan keadaan bagi hambanya. Iya, entah dia orang yang miskin, entah dia orang yang kaya, masing-masing punya jatah dan peluang untuk barakallahu fikum berlomba-lomba dalam menggapai yang namanya kebaikan. Paham ya, kan ya? Baik. Ya Allah takdirkan hidupnya pas-pasan, ya, uangnya enggak banyak, Allah memberikan sisi yang lain bagi dia. Iya, amalan ketaatan yaitu berupa yang namanya as-sabru ala aqdarillah. Iya, bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Sedangkan yang Allah berikan kekayaan, Allah berikan peluang bagi dia untuk yang namanya asyukru. Paham kan ya? Itu barakallahu fikum salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaknya seorang muslim barakallahu fikum, dia pandai dalam menimbang sesuatu dan dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu dia memilih dari perkara yang afdal, tayyib, wa ma ba'dah, kemudian yang setelahnya. Paham ya? Dia mengambil terlebih dahulu dari perkara yang wajib, kemudian yang setelahnya. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan bagi seorang muslim, barakallahu fikum, dalam mengambil keputusan dan tindakan, itu tidak mengandalkan emosi dan perasaan. Wakam. Ya, betapa banyak barakallahu fikum, perkara-perkara yang sangat kita inginkan. Perkara-perkara yang sangat kita impikan dan ingin kita raih. Gitu ya. Namun barakallahu fikum, itu hanya dalam impian saja atau angan-angan saja. Ya. Ada sesuatu yang menghalangi kita barakallahu fikum yang tidak bisa membuat kita meraih impian tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Contoh. Ya. Ada seseorang yang sangat pingin, ya, sangat berangan-angan barakallahu fikum untuk bisa talabul ilm di majelisnya para ulama, ya, di luar negeri sana, entah di Yaman atau Saudi Arabia, paham ya kan ya? Itu keinginan dia, impian dia, cita-cita dia. Barakallahu fikum. Namun, ya, kenyataan yang ada, barakallahu fikum, yang pertama, ya, dia sudah berkeluarga. Ya, dia sudah punya anak, punya istri. Ya. Anaknya berapa? Hah? Kok anaknya 3 seolah-olah antum? Hah? Anaknya 5, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dia punya anak 5, istri 2. Atau istri 1 saja ya, terlalu jauh gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan barakallahu fikum, uang yang dia miliki itu juga pas-pasan gitu ya. Kalau untuk berangkat saja ada gitu ya. Tapi anak dan istri enggak tahu. Iya. Barakallahu fikum. Apa yang bisa dia berikan di situ? Dalam keadaan yang menanggung juga tidak ada. Orang tua dia enggak mampu, orang tua istri juga enggak mampu. Ini uang ada ini. Ya. Barakallahu fikum. Seandainya dia mau nekat berangkat, bismillah bisa, insyaallah sampai. Tapi anak dan istrinya ya sudah. Iya, terbengkalai, terluntang lantung. Barakallahu fikum. Ini yang saya sebutkan tadi. Iya. Seorang muslim barakallahu fikum harus pandai dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Dia memilih perkara yang wajib, kemudian yang setelah dan setelahnya. Dia memilih perkara yang afdal, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Paham ya? Jangan dia mengambil sebuah keputusan barakallahu fikum hanya berdasarkan emosi dan perasaan. Paham ya? Kalau hanya mementingkan keinginan dia, dia akan berangkat. Itu ya. Nekat. Barakallahu fikum. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya. Nah, gitu ya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar mengatakan demikian. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Atau gayanya jamaatut tabligh. Gitu ya. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu ketika kamu khuruj? Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik. Habis ini, ikhwan. Ini merupakan sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan. Iya. Barakallahu fikum. Memberikan nafkah kepada anak dan istri, barakallahu fikum, itu merupakan kewajiban. Iya. Fardu ain bagi Anda. Paham? Sedangkan thullabul ilm, menuntut ilmu, barakallahu fikum, iya, fardu kifayah. Iya. Dalam keadaan barakallahu fikum di tempat tinggal Anda, Anda masih memungkinkan, Anda masih bisa untuk mencari ilmu. Paham ya? Baik. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bertanggung jawab, tentunya barakallahu fikum dia menunda sejenak. Gitu ya. Impiannya barakallahu fikum insyaallah. Ya. Kalau seorang muslim itu dia benar-benar menjalankan baik syariat Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dia. Paham ya? Baik. Diringi terus dengan doa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepada saya untuk bisa bermajlis ya dengan para ulama barakallahu fikum. Insyaallah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Paham sini, ikhwan? Baik. Dan perkara-perkara yang lainnya. Paham, ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu untuk contoh yang berkeluarga. Kalau untuk contoh santri gimana, Ustaz? Hah? Untuk contoh santri gimana? Dia pengen beli motor. Motor apa, ikhwan? Hah? Sekarang soalnya santri lumayan ini, masya Allah, dia yang punya motor ini. Ya. Pengen beli motor. Lihat temennya ada yang punya motor. Sudah, pokoknya perbincangannya itu masalah motor saja. Hah? Motor apa? Vixen, gitu ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Itu keinginan dia. Dalam keadaan barakallahu fikum, tayyib, dia tidak memiliki kemampuan untuk sampai ke arah sana. Paham ya? Dalam keadaan barakallahu fikum, uang yang dia dapatkan hanya cukup tayyib untuk iya, membayar apa? Uang bulanan, uang listrik, iya. Makan barakallahu fikum dan membeli beberapa kitab dan peralatan mandi. Paham ya? Baik. Maka seorang talib yang baik, barakallahu fikum, tentunya dia lebih mengedepankan kebutuhan-kebutuhan yang pokok tadi. Pengen ya? Dia lebih mengedepankan untuk membayar iuran wajib setiap bulan, iya, untuk makan, untuk kitabnya, untuk barakallahu fikum biaya mandi dan yang lainnya. Gitu ya? Baik, barakallahu fikum. Adapun seorang talib yang nekat, iya, yang lebih mengedepankan emosi dan perasaan dalam mengambil sikap, dia akan membabi buta. Gitu ya? Baik. Biar iuran tiap bulan nunggak, gitu ya, enggak pernah dia bayarkan, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kitab lebih mending minjem sama kakak tingkat daripada beli. Iya. Barakallahu fikum. Makan nebeng sana nebeng sini, hari ini ikut kelompok sana, besok ikut kelompok sini, gitu ya. Besoknya lagi ikut kelompok yang lain, dari lantai 3 sampai lantai bawah lengkap satu minggu, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Iya. Uangnya buat apa? Dia cicil. Nah, dia nyicil motor. Barakallahu fikum. Iya. Ada temennya di luar pondok sana mau jual motor Vixen, gitu ya. Dijual berapa? 15 juta. Gitu ya. Wah, murah enggak itu? Murah ya? Murah kata Abdullah, barakallahu fikum. Iya. Cicilannya per bulan berapa? Cicilannya per bulan 300 ribu. Wah, pas itu ya. Kiriman saya per bulan 300 ribu. Sudah, dia nekat. Iya. Terus di pondok ya seperti tadi, kalau kitab minjem sama kakak tingkat yang sudah enggak pakai kitabnya, gitu ya. Untuk masalah makan tadi, nebeng dari lantai 3 sampai lantai bawah itu satu minggu pindah-pindah kelompok cukup. Ayuhan ya. Untuk mandi ya enggak usah pakai sabun, bur-bur aja lah. Barakallahu fikum. Yang penting saya, gitu ya, tamat dari pondok pesantren sudah bisa pakai motor Vixen. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu namanya apa ya? Ngotot, nekat dan ngoyo. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga itu bimbingan yang diberikan oleh salaf kepada kita, barakallahu fikum. Hendaknya kita dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Ikhwan ya, dicari barakallahu fikum perkara yang wajib, yang afdal, kemudian yang turun ke bawah setelahnya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Al-muadzin yu'adzin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Fan Ustaz waktu yang lalu pernah menyebutkan hikmah ibadah, hikmah iddah, bukan ihdah tapi iddah, bagi wanita ditinggal suami, bahwa hal tersebut lebih menghormati dan menghargai suami yang telah meninggal. Faedah ini dari Ustaz Agus juga, namun Ustaz Afif meniadakan hikmah tersebut. Manakah yang benar? Barakallahu fikum. Apa yang kita sebutkan itu sebagian dari hikmah. Iya. Hikmah adanya syariat iddah. Iya, masa iddah bagi seorang wanita. Ikhwan ya? Baik. Adapun hikmah yang lainnya cukup banyak. Barakallahu fikum. Yang pertama itu untuk istibra'ur rahim, untuk memastikan bahwasanya rahim sang wanita itu tidak ada isinya. Ikhwan ya? Sehingga adanya masa iddah biar tidak tercampur yang namanya nasab. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga iya, kedua-duanya bisa diambil. Iya. bagaimana caranya menjadi seorang menjadi seorang hamba yang memiliki sifat qanaah. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan urusan dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan, unzuru ila man huwa asfalah minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Itu caranya. Iya. Biar bisa qanaah, kalian itu lihat teman-teman yang kondisinya jauh di bawah kah kalian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah kalian kiriman tiap bulan masih rutin. Gitu ya. Bahkan terkadang ada kiriman dari paman tiba-tiba atau dari kakak. Iya, walhamdulillah masih ada yang memberikan kiriman kepada kalian. Nah, kalian biar bisa qanaah, jangan lihat teman-teman yang kirimannya per bulan itu sampai 1,5 juta. Ya. Uang untuk makan yang semisalnya cuma 500, sisanya 1 juta. Barakallahu fikum, itu murni untuk dia. Ya. Sehingga teman yang satu ini ya sudah poya-poya. Gitu ya, setiap malam Jumat sudah neraktir teman-temannya ya, makan di lantai 3 atau lantai 2 atau di luar sini. Mohon ya. Mohon, kalau kalian melihatnya selalu ke atas ya, selalu melihat teman-teman kalian yang barakallahu fikum berlebihan ya, kalian tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Tapi hendaknya kalian lihat gitu ya, teman-teman yang jauh keadaannya dari kalian. Iya. Teman-teman kalian yang kadang dapat kiriman, kadang tidak. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Kadang bisa beli peralatan mandi, kadang tidak. Paham ikhwan ya? Tayyib. Lihat teman-teman yang keadaannya jauh di bawah kah kalian. Maka insyaallah akan timbul rasa qanaah. Iya, rasa puas. Barakallahu fikum. Saya memiliki paman yang dia tersangkut masalah, sehingga kasusnya dibawa ke pengadilan. Dia butuh uang senilai 50 juta. Apakah boleh bagi kami memberikan pinjaman kepadanya yang uang tersebut akan diberikan kepada jaksa sebagai suap? Apa yang harus kami lakukan apabila dia memutuskan hubungan dikarenakan tidak kami pinjami? Barakallahu fikum. Jawabannya jelas, tidak boleh. Namanya Mifan, ta'awun alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Riswa itu haram. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kalau memang dia salah, ya sudah. Mifan ya. Tayyib, salah ya sudah, biarkan dia mendapatkan hukuman. Iya, barakallahu fikum. Wala yajrimannakum syana'anul qaumi alla la ta ilu wa aqrabu litaqwa. Barakallahu fikum. Iya, kalau keluarga Anda salah ya sudah, untuk apa dibela? Pak Ikhwan ya. Tayyib. Kalaupun dia memutuskan hubungan, barakallahu fikum. Tayyib, itu bukan salah kita. Iya, kita sudah mengambil tindakan yang benar. Barakallahu fikum. Tapi kita tetap berupaya untuk menyambung hubungan dengan dia. Iya, pas dia di penjara ya dibesuk gitu ya. Barakallahu fiik. Walaupun ketika ketemu di penjara mukanya masem. Iya, atau ngeludah. Wah, marah ini. Ya, sudah. Barakallahu fiik. Sabar. Iya, kasih makanan gitu ya. Ini paman ada makanan, taib. Atau pakaian, barakallahu fiik, atau yang semisalnya. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Pergi. Ya sudah, pergi. Mohon ya. Ada kesempatan lagi, datang lagi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dengan tindakan itu, barakallahu fikum, kita sudah melakukan tindakan yang benar. Adapun sikap dia, itu akan kembali kepada dia sendiri. Tayyib. Tatkala kita sujud, mana yang lebih dahulu, lutut atau tangan, ada khilaf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. pendapat yang akrab indi barakallahu fikum, yakhtar mayasha, dia memilih mana yang dia sukai dan gampang. Karena hadis-hadis yang berbicara masalah ini barakallahu fikum itu lemah. Iya. Dan ini yang difatwakan oleh Imam Ahmad dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Fima a'lam. Barakallahu fikum. Baik, mana sekedar meluluskan apa yang ditiadakan oleh Ustaz Afif, yang beliau maksud adalah menyakiti suami yang telah meninggal, karena seorang yang telah meninggal tidak memiliki hubungan dengan dunia. Barakallahu fikum. Baik, sementara jawaban Ustaz menghormati suami. Barakallahu fikum. Ya, sehingga yang kita maksudkan barakallahu fikum menghormati suami itu banyak hal. Yang pertama terkait dengan keluarga suami. Iya. Yang kedua terkait dengan anak-anak suaminya. Ya toh? Barakallahu fikum. Baik. Jelas barakallahu fikum, suami yang sudah meninggal, baik, sudah terpisah hubungannya dengan sang istri. Paham kan ya? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh kita menghajar amrat? Kalau ada alasan syar'i, barakallahu fikum, tidak apa-apa. Tapi kalau alasannya karena semata-mata dia itu amrad, iya, barakallahu fikum, Anda menghajar dia dengan makna yang syar'i, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan. Mengikuti ya, ketika bertemu, melengos, iya, barakallahu fikum, tayyib, atau yang semisal dengannya, tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan adanya nasihat-nasihat dari para asatidah, ada sebagian dari kami yang mengembalikan hak orang lain. Akan tetapi tolong diberikan saran dan nasihat kepada santri untuk yang memiliki uang banyak agar menyimpannya dengan baik atau disimpan di ATM, karena beberapa waktu yang lalu telah banyak terjadi kehilangan. Ikhwan ya, sehingga di sini kita memberikan nasihat kepada para ikhwan barakallahu fikum, jangan kalian membantu atau membuka peluang bagi saudara-saudara kalian untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Asyaitanu haris. Setan itu sangat semangat. Mohon ya. Baik. Kalau ya kalian meletakkan uang kalian sembarangan, ya, yang tadinya teman-teman kalian memang barakallahu fikum thayyibun, orang-orang yang baik. Ya. Tetapi yang namanya syaitan adalah syaitan. Iya. Orang itu barakallahu fikum bisa futur. Iya. Orang itu memiliki banyak problem dan masalah. Pas bertepatan ketika Anda meletakkan uang sembarangan, bertepatan dengan ketika teman Anda sedang futur, ketika teman Anda sedang butuh uang. Iya. Sehingga apa? Ya dia mengambil uang tadi. Ikhwan ya. Sehingga di sini kita menasihatkan kepada para ikhwah untuk menjaga uangnya baik-baik. Ya, walaupun kalian tahu disakan kalian itu aman semua ya. Baik. Teman-temannya baik-baik semua barakallahu fikum, tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.